Oke, dikasih lagunya. Spesial buat panitia. Juga warga Cangan semuanya bareng Elnada. Musik yang gak rekin dia aku. Pasukan koanya.